Bacaan doa kamilin. Doa setelah sholat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidi muaddin walis sholati hafidhin waliz zakati fa'ilin walima indaka talibin wali afika rojin wabil huda mutamassikin wa anil lahwi mu'ridin wa fid dunya zahidin wa fil akhirati raghibin wa bal qada'i radin wa lin ni'mai syakirin wa 'alal bala'i sabirin wa tahta lawa'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'irin wa ilal haudi waridin wa ilal jannati dakhilin wa minan nari najin wa 'ala sariril karamati qa'idin wa min hurin 'ainin mutazawwijin wa min sundusi wa istabraqi wa dibajim mutalabbisin wa min tu'amil jannati akilin wa min labani wa asalim musaffan syaribin bi akwabi wa abariq wa kasim min ma'in ma'al ladhina an'amta alayhim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima Allahumma ij'alna fi hadhihi al-lailati ash-shahri ash-sharifati al-mubarakati min as-su'ada'i al-maqbulin wa la taj'alna min al-ashqiya'i al-mardudin wa sallallahu 'ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sempurna imannya, yang melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap-Mu, yang memelihara sholat, yang mengeluarkan zakat, yang mencari apa yang ada di sisi-Mu, yang mengharapkan ampunan-Mu, yang berpegang pada petunjuk-Mu, ya Allah, yang berpaling dari kebatilan, yang zuhud di dunia, yang menyenangi akhirat, yang ridho dengan ketentuan-Mu, ya Allah, yang bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan, ya Allah, yang sabar atas segala musibah, yang berada di bawah panji-panji junjungan kami, Nabi Muhammad SAW, pada hari kiamat, sampai kepada telaga, yakni telaga Nabi Muhammad SAW, yang masuk ke dalam surga, yang duduk di atas dipan kemuliaan, yang menikah dengan para bidadari, yang mengenakan berbagai sutra, yang makan makanan surga, yang minum susu dan madu, yang murni dengan gelas, cangkir dan cawan bersama orang-orang yang Engkau beri nikmat dari para nabi, para shodiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang terbaik. Itulah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan cukuplah bahwa Allah Maha Mengetahui. Ya Allah, jadikanlah kami pada malam yang mulia dan diberkahi ini tergolong orang-orang yang bahagia, diterima amalnya. Dan janganlah Engkau jadikan kami tergolong orang-orang yang celaka dan ditolak amalnya. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau dan sahabat beliau semuanya. Berkat rahmat-Mu, ya Allah, ya Tuhanku, yang paling penyayang di antara yang penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Mari kita ulangi lagi, semoga cepat hafal.